Bismillahirrahmanirrahim. Wa suratun kamilatun haitsu lam yaridil ba'du kama fit tarawih afdalu min ba'di tawilatin wa in tola. Surat sempurna, satu surat yang sempurna selama tidak ada hadis yang mensunahkan membaca sebagian surat, seperti halnya kesunahan di sholat tarawih. Satu surat yang sempurna lebih utama daripada sebagian surat yang panjang, walaupun sebagian itu lebih panjang daripada satu surat. Jadi ini adalah perbandingan kesunahan membaca surat setelah Al-Fatihah, yaitu perbandingan antara surat yang sempurna tapi pendek yang dibandingkan dengan sebagian surat yang panjang. Ini lebih utama membaca satu surat yang sempurna, walaupun pendek ya. Tapi dengan catatan, selama tidak ada hadis yang memerintahkan membaca sebagian surat. Ini dicontohkan seperti di dalam sholat tarawih ya. Tidak ada anjuran dalam syariat yang menganjurkan membaca sebagian surat. Wa yukrahu tarkuha riayatan liman aujabaha. Dimakruhkan meninggalkan bacaan surat setelah Al-Fatihah, sebab ada ulama yang mengharuskannya. Jadi kemakruhan ini dikarenakan memperhatikan atau menjaga pendapat ulama lain yang mengharuskan membaca surat setelah Al-Fatihah. Jadi kalau di madhab kita, membaca surat setelah Al-Fatihah ini hukumnya sunnah. Namun ada ulama yang mengharuskan hal tersebut. Dalam arti, andai kata kita sholat dan setelah Al-Fatihah, setelah membaca Al-Fatihah, kita tidak membaca surat. Menurut ulama ini, sholat yang kita lakukan tidak sah. Karena membaca surat setelah Al-Fatihah ini hukumnya wajib ya, menurut man aujabaha, menurut ulama yang mengharuskan. Oleh karena itu, agar sholat yang kita lakukan sah menurut beliau, maka kita dimakruhkan meninggalkan bacaan surat setelah Al-Fatihah. Wa kharaja bi ba'daha ma law qaddamaha 'alaiha fala tuhsabu. Di penjelasan sebelumnya diterangkan bahwa kesunahan membaca surat ini dilakukan setelah Al-Fatihah, ba'daha. Jadi tempat atau waktu setelah Al-Fatihah ini mengecualikan bacaan surat yang dibaca sebelum Al-Fatihah, qaddamaha 'alaiha. Jadi membaca surat terlebih dahulu baru membaca Al-Fatihah. Hal ini tidak bisa digunakan untuk mendapatkan kesunahan. Fala tuhsabu, maka bacaan surat yang dilakukan sebelum Al-Fatihah, bacaan itu tidak dianggap, ya. Kesunahannya tidak dianggap. Bal yukrohu dhalik, bahkan hal itu hukumnya makruh ya. Jadi mendahulukan surat sebelum Al-Fatihah, ini hukumnya makruh. Wayan bagi alla yakra'a ghairal Al-Fatihati man yalhanu fihi lahnan yughayyirul makna. Bagi seseorang yang tidak bisa membaca Al-Quran dengan sempurna, yang bacaannya salah ya, dia kalau membaca Al-Quran bacaannya salah, dan kesalahan itu bisa merubah makna dari Al-Quran, baginya dia tidak diharuskan membaca kecuali Al-Fatihah. Jadi khusus baginya, khusus bagi orang yang tidak bisa sempurna membaca Al-Quran, dia hanya diharuskan untuk membaca Al-Fatihah saja. Dalam arti kesunahan membaca surat selain Fatihah ini tidak disunahkan baginya. Wa in ajaza an ta'allum, walaupun dia memang tidak mampu belajar. Jadi ketidakmampuan dia membaca Al-Quran dengan sempurna itu karena dia memang tidak mampu belajar Al-Quran. Walaupun demikian, hukum ini tetap berlaku. Mengapa orang itu hanya boleh membaca Al-Fatihah saja? Li'annahu yatakallamu bima laisa biqur'anin bila dururah. Karena yang diucapkan, yang dibaca itu tidak merupakan bagian dari Al-Quran. Jadi andai kata dia memaksakan bacaan surat setelah Al-Fatihah, maka bacaan itu tidaklah termasuk Al-Quran. Karena bacaan yang diucapkan itu salah. Dia lahan, lahan yang merubah makna dari Al-Quran. Dan hal itu dilakukan tanpa ada keterpaksaan, bila dharurah. Artinya tanpa ada keterpaksaan ini, yang dimaksud adalah membaca surat ini tidaklah hal yang harus dilakukan, akan tetapi hanyalah kesunahan. Jadi perbandingannya adalah dia melakukan kesunahan membaca surat, tetapi di sisi yang lain yang dibaca itu salah. Karena yang dibaca salah, maka hal itu tidaklah Al-Quran. Jadi lebih mengutamakan tidak membaca surat dibandingkan dia mendapatkan kesunahan. Karena memang andai kata dia memaksakan membaca surat pun, yang diucapkan itu bukanlah Al-Quran. Dan itu pun tidak harus dilakukan, tidak merupakan hal yang dharurah, hal yang harus dilakukan. Oleh karena itu, bagi orang yang tidak mampu membaca Al-Fatihah dengan sempurna, dia tidak disunahkan membaca surat setelah Al-Fatihah. Jadi kewajibannya hanya membaca Al-Fatihah saja. Watar kusurati ja'izun wa muqtada kalamil imami al-hurmah. Meninggalkan kesunahan membaca surat ini hukumnya boleh, jaizun artinya boleh ya. Akan tetapi pendapat dari Imam Haromain, al-imam ini yang dimaksud adalah Imamul Haromain, tuntutan dari keterangan Imam Haromain hukumnya haram. Jadi muqtada itu, muqtada kalamil imamil haromain, itu yang dimaksud bukanlah penjelasan Imam Haromain secara tegas ya. Jadi beliau, Imam Haromain, tidak mengatakan haram, tetapi dari keterangan yang beliau tulis, keterangan itu menuntut keharaman meninggalkan surat setelah Fatihah. Jadi intinya, hukum meninggalkan surat itu boleh, tetapi tuntutan dari penjelasan Imam Haromain menuntut hukumnya haram. Watusannu firrokataini al-ulayaini min ruba'iyatin au-thulathiyah. Kesunahan ini berlaku di dua rokaat pertama. Dua rokaat pertama di sholat empat rokaat, sholat yang berjumlah empat rokaat, yaitu ruba'iyah, atau sholat yang berjumlah tiga rokaat, yaitu thulathiyah. Jadi, kesunahan membaca surat ini tidak disunahkan di semua rokaat. Akan tetapi, terkhusus hanya rokaat pertama saja. Dua rokaat pertama. Jadi, ulaya ini artinya dua rokaat pertama. Jadi, ulaya ini isim tasniah ya. Jadi, yang dimaksud bukanlah rokaat pertama saja, tetapi dua rokaat pertama. dua rokaat pertama yang dimaksud adalah rokaat yang pertama dan juga rokaat setelahnya, yaitu rokaat kedua. Wala tusannu fil akhirataini, wallahu a'lamu bisawab.